bercanda itu adalah sunnah Nabi, karena Nabi juga kadang-kadang bercanda. Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda. Pernah gini nih, ini contoh bercandanya Nabi, tapi intelek banget, pakai logika. Orang kalau gak ngerti gak akan ketawa. Jadi kalau nanti gak ada yang ketawa, berarti gak ngerti. Maksa orang ketawa ya. Jadi candaan Nabi gini, Nabi lagi naik, lagi mau melakukan satu perjalanan. Nah, ada sahabat yang mau ikut jihad sama Nabi. Ini bayangin bercanda dalam suasana perang. Kan Nabi suka ngumpulin kendaraan onta segala macam buat para sahabat yang miskin yang gak punya kendaraan kayak mau pergi ke Tabuk gitu. Nah, waktu itu ada seorang laki-laki miskin dan dia agak badannya agak gemuk. Dia bilang gini, Mil nih ya Rasulullah bawain saya dong, atau beri saya tunggangan dong Rasulullah, saya pengen berjihad tapi gak punya tunggangan, kalau bahasa kita. Cuman bahasa singkatnya, Mil nih ya Rasulullah, bawa saya Rasulullah, bawa saya. Kata Nabi, ya saya akan bawa kamu, tapi kami akan memberikan kamu anak onta. Kata Nabi, kami akan berikan kamu anak onta. Dia langsung, aduh gimana dong, dia gak bayangin nanti kalau perjalanan jauh naiknya anak onta, saya lebih gede daripada anak ontanya, gimana dong? Kan kasihan anak ontanya, kan ada adegan tuh dua orang, ini yang di Al-Fulailah Olailah 1001 Malam, ayah sama anak naik keledai kan. Terus orang-orang bilang, aduh gak berperi keledaian, orang keledai dinaikin berdua, aduh gak kasihan sama hewan. Oh gitu ya, akhirnya ayahnya turun, anaknya yang naik. Wah anak kurang ajar nih, ayahnya dibiarin jalan kaki, dia naik keledai. Oh gitu ya, akhirnya ayahnya naik, anaknya turun. Wah ayahnya gak sayang sama anak, akhirnya dua-duanya turun. Wah ada keledai gak dinaikin. Salah aja ya. Nah, dia ngebayangin, aduh naik onta, naik anak onta, sedangkan badan saya besar, perjalanan jauh, Rasulullah gimana nih? Akhirnya Nabi tersenyum, para sahabat yang lain yang pintar-pintar senyum. Akhirnya Nabi bilang apa? Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Ini candanya Rasulullah SAW. Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Walaupun udah dewasa, tetap aja anak onta. Oh gitu. Ketawa semuanya. Ini mau berangkat jihad loh. Nabi sempet-sempetnya godain sahabat yang badannya besar, pengen dapat kendaraan. Nabi bilang, ya udah kami kasih untuk kamu anak onta. Ya Rasulullah, anak onta. Bukankah setiap onta itu anak onta? Pada ketawa semuanya. Ini candanya Rasulullah. Gak seserius yang kita bayangin. Tetapi kalau waktunya serius, Nabi paling serius. Waktunya nangis, Nabi yang paling menangis dan takut kepada Allah. Intinya harus balance. Sifat Nabi itu sangat tawazun, sangat balance, sangat istimewa, sempurna. Ini candaan Nabi yang pertama. Ada lagi candaan Nabi yang terkenal tuh, sama seorang nenek kan datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakanlah saya supaya masuk surga karena doamu mustajabah. Kata Nabi, tapi gak ada perempuan, gak ada apa nenek-nenek di dalam surga teh. Gitu ya Rasulullah. Nabi gak mau membiarkan dia lama-lama, ntar dia putus asa bunuh diri kan. Tapi gak ada nenek-nenek seperti kamu di dalam surga, kata Nabi. Dan bahasa teks hadisnya, perempuan ini nangis. Ya Rasulullah, astagfirullahaladzim, kemana tuh ya Rasulullah. Gitu, nangis perempuan ini. Sebelum dia nangisnya ngegerung, Nabi langsung bilang, soalnya kamu nanti jadi gadis di surga. Wah, ketawa gitu. Kayak gitu. Dan itu gak disebut menggoda nenek-nenek. Biasa aja gitu mah. Wah, Rasulullah godain nenek-nenek, gak cukup dengan yang perawan. Gak, Rasulullah mah biasa. Dan gak ada niat untuk ngegodain, gak ada hasrat, gak ada apa-apa. Tapi tetap Nabi pengen membahagiakan orang yang datang ke beliau. Gak usah serius-serius amat. Lagi pula Nabi ngelihat orangnya, pasti nenek-nenek ini dekat sama Rasulullah. Makanya Rasulullah bercanda. Kalau baru kenal langsung dicandain kan bahaya tuh. Wah, Rasulullah kayaknya ada hati ini sama saya. GR kan? Daripada si nenek-nenek GR teh, kan kasihan. Udah nenek-nenek GR pula. Jadi yang tadi mungkin masih ada waktu seminggu lagi hidup, jadi tinggal sehari lagi gara-gara kegeeran dan gak kecapaian. Ternyata Rasulullah gak gitu-gitu amat. Dia cerita ke temannya, Rasulullah tadi candain gue loh. Gitu. Gitu, emangnya kenapa kalau dicandain Rasulullah? Ya kan jarang Rasulullah ngodain, candain cewek. Saya dicandain loh sama Rasulullah. Nah, kayaknya nih Rasulullah ada hasrat. Kegeeran loh segala macam, kan kasihan. Makanya Nabi tahu ini nenek-nenek ini orang yang dekat dengan beliau. Yang laki-laki tadi mungkin dekat dengan beliau. Jangan ketemu orang candain, kasihan. Gak semua orang boleh dicandain.